السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فالله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة متفرقة متشتتة تعيش على قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، يكثر فيها التنازع والحروب. بعث في أمة قد أنهكها الصراع والنزاع والاقتتال، كانت تحصل الخلافات على أمر يسير فتشب بين القبائل الحروب وتستمر سنوات طويلة. فبعث إلى هذه الأمة، أمرها بالاجتماع ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جاء هذا الدين يأمر الناس بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. ولذلك كانت العبادات التي جاءت بها شريعة الإسلام فيها العناية بالجمع، فالصلوات تؤدى جماعة في المساجد، الحج يؤدى جماعة، يصل الآن إلى ملايين الناس يقومون بأعمال واحدة في أوقات واحدة. هذا ما يطلبه الإسلام، هذا ما يريده الدين، الحرص على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalu kemudian beliau memulai dengan khutbatul hajah, kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh seorang yang menyampaikan nasihat sebagai bentuk mutaba'ah terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau melanjutkannya dengan membaca tiga ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, amma ba'd, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah urusan yang baru di dalam agama. Dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah di dalam agama ini adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Lalu beliau mengucapkan, amma ba'd, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat yang mereka berpecah belah, mereka bercerai-berai, di mana mereka hidup dengan undang-undang hukum rimba yang kuat memakan yang lemah. Banyak terjadi perselisihan dan peperangan di antara mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka pada saat terjadi pergolakan di antara mereka dan saling bunuh-membunuh di antara mereka. Seringkali terjadi berbagai perselisihan dan pertikaian hanya disebabkan karena perkara yang ringan. Lalu kemudian terjadilah peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Dan pertikaian dan peperangan tersebut terus berlanjut hingga memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat ini, di mana Allah memerintahkannya untuk memerintahkan kepada umat ini agar mereka berijtima', agar mereka bersatu, dan melarang dari terjadinya perpecahan di antara mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian ketika sebelumnya kalian bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan sebelumnya kalian berada di pinggir jurang neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Maka agama Allah Subhanahu wa taala ini telah datang ke tengah-tengah umat ini untuk memerintahkan manusia agar mereka bersatu, agar mereka senantiasa membina persaudaraan, dan melarang dari segala sebab yang akan menjurus kepada perpecahan. Oleh karenanya, apabila kita memperhatikan ajaran-ajaran ibadah yang terdapat di dalam syariat ini, maka di dalamnya kita akan memperhatikan bahwa agama ini dan ibadah-ibadah yang diperintahkan sangat memperhatikan urusan persatuan di antara kaum muslimin. Seperti misalnya mengerjakan salat-salat yang wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Demikian pula menunaikan ibadah haji dikerjakan secara berjamaah. Berkumpulnya jutaan manusia di satu tempat di mana mereka melakukan aktivitas yang sama dan dalam waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini sangat kuat memerintahkan kepada umat ini agar mereka senantiasa bersatu dan melarang mereka dari perpecahan. Qad akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam أن الافتراق في هذه الأمة كائن، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أمر الافتراق أمر كوني قدره الله سبحانه وتعالى، ومع تقديره جل وعلا لهذا الأمر كونا، إلا أنه طلب من العباد أن يجتمعوا شرعا. فهذا الحديث يدل على حرمة التحزب في الإسلام، لا يجوز أن يكون الناس فرقا وأحزابا، نهاهم الله عن هذا. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نهانا أن نكون على طريقة أهل الإشراك، على طريقة أهل الكفر. يحرم التحزب في الإسلام سواء كان هذا الحزب حزب منظم كالأحزاب الشيوعية أو غيرها من الأحزاب، أو حزب ينتسب إلى الإسلام. سواء كان له تنظيم كالإخوان أو غيره، أو لم يكن له تنظيم سياسي كحال الخوارج من داعش والقاعدة وغيرها، هذه أحزاب لا تجوز في دين الإسلام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا يحصل بينكم النزاع فتضعفون وتذهب قوتكم ويغلبكم عدوكم ويستأصل شأفتكم. هذا نهي عن التفرق، نهي عن التحزب. لم يأتي دليل واحد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة يدل على جواز التحزب في الإسلام. تشكيل الأحزاب هذا مخالف لما أمر به الإسلام من الاجتماع حول ولي الأمر، مخالف لما أمر به الإسلام من الاعتصام بالكتاب والسنة، مخالف لما أمر به الإسلام من عدم التفرق، هذا كله لا يجوز ولا يصح في شريعة أهل الإسلام وفي طريقة أهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق هذا بيّن أن هذه الفرق 72 التي افترقت كلها مستحقة للنار، كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ هي التي سارت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لم تخالف هديه صلى الله عليه وسلم، لم تشكل الأحزاب، لم تشكل الجماعات، لم تفرق الأمة. كيف تكون فرقة ناجية وهي تفرق الأمة؟ لا يمكن أبدا. إذن كل جماعة خرجت عن جماعة الإسلام، عن ولي أمرها، خالفت جماعة المسلمين، فهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من 72 فرقة الهالكة. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هم الذين مع ولي أمرهم ويتبعون سنته صلى الله عليه وسلم وينظرون في هديه، وهم على هذا الهدي في متابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعدم الخروج على جماعة المسلمين. نعم. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa perpecahan di tengah-tengah umat ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak terhindarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa telah berpecah kaum Yahud menjadi 71 kelompok dan telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 kelompok dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah satu kelompok yang selamat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kelompok itu adalah al-jamaah. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah mereka yang berjalan di atas jalanku pada hari ini dan jalannya para sahabatku. Maka hadis ini menjelaskan bahwa perpecahan di tengah-tengah umat ini merupakan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun Perpecahan merupakan perkara yang telah ditakdirkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan syariat, yaitu bersatu dan bersaudara. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang diharamkannya membuat kelompok-kelompok di dalam Islam. Manusia tidak diperbolehkan bagi mereka untuk membentuk kelompok-kelompok, membentuk partai-partai. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla menerangkan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan masing-masing mereka memiliki pengikut, setiap kelompok yang ada pada mereka merasa benar dari yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita, telah melarang hamba-hambanya untuk mengikuti cara orang-orang musyrik, cara orang-orang kafir dalam beragama. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan adanya pembentukan golongan-golongan di dalam Islam. Baik golongan tersebut atau kelompok tersebut merupakan kelompok yang telah tertata, yang telah terorganisasi seperti Partai Komunis atau yang lainnya dari kelompok-kelompok atau kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Baik kelompok yang telah terorganisir, yang memiliki organisasi seperti Al-Ikhwanul Muslimun dan yang lainnya, atau kelompok yang tidak memiliki organisasi seperti keadaan kaum Khawarij dari kelompok ISIS atau Al-Qaeda dan yang lainnya. Ini semua pembentukan kelompok-kelompok tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Maka apabila terjadi pertikaian di antara kalian, maka hal tersebut akan menyebabkan kalian semakin melemah dan akan hilang kekuatan kalian, sehingga kalian akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian dan kalian pun akan dihancurkan kekuatannya. Maka ini merupakan bentuk larangan dari berpecah belah di antara kaum muslimin. Tidak ada satupun dalil baik di dalam Al-Quran Al-Karim atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk kelompok di dalam Islam. Maka pembentukan kelompok-kelompok ini adalah merupakan perkara yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Islam, yang memerintahkan untuk bersatu dan memerintahkan untuk berkumpul bersama dengan penguasanya. Hal ini adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula membentuk golongan tersebut menyelisihi Islam yang melarang umatnya untuk berpecah belah. Ini semua perkara yang tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, menerangkan bahwa 72 kelompok tersebut adalah kelompok yang berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka, kecuali satu kelompok yang selamat. Kelompok yang manakah itu? Yaitu kelompok yang senantiasa berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini tidak membentuk partai, tidak membuat golongan-golongan, dan tidak memecah belah umat ini. Maka bagaimana mungkin umat ini akan menjadi baik apabila perpecahan terjadi di antara mereka? Bagaimana mungkin umat ini akan menjadi kuat dan kokoh apabila mereka bercerai-berai? Setiap kelompok keluar dari ketaatan pada penguasanya, menyelisihi jamaah kaum muslimin, maka ini adalah perkara yang jelas-jelas menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membentuk kelompok-kelompok tersebut, termasuk di antara 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk di antara kelompok-kelompok yang binasa. Adapun kelompok yang selamat, yaitu At-Ta'ifatul Mansurah, yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang senantiasa taat kepada penguasanya dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa sallam. Dan mereka senantiasa berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan bimbingan para sahabatnya, sehingga mereka tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن التفرق والتحزب، وأخبرنا أن الله جل وعلا حرم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا. قال: رضي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره هنا بمعنى حرم، ورضي النبي عليه الصلاة والسلام لنا ما رضيه ربنا جل وعلا. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأودية والشعاب. فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم ذلك، فقال: إن تفرقكم في الأودية والشعاب إنما ذلكم من الشيطان. هم لم يتفرقوا إلى أحزاب، لم يتفرقوا إلى جماعات، لكن كل صحابي أخذ جهة. فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتماع، حتى قال راوي الحديث: قال: لو وضع عليهم ثوب لعمهم. لو وضع عليهم ثوب يعني احتواهم، لأنهم في مكان واحد. ولأن قرب الأبدان يكون دليلا على قرب القلوب والتآلف والتراحم، سارت الأمة الإسلامية على هذا المنوال. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع كيد المنافقين ومع نكث العهود من اليهود ومع ما حصل من مضايقة على أهل الإسلام، وكان ذلك أيضا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، حتى Jaa ahdu Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa qatalahu al-khawarij. Fakana hadha awwalu tafarruqin fil ummah. Wa awwalu ikhtilafin fiha. Kharajat fihi jama'at tantasibu ila al-islam wa hiya tuharibu as-sahaba radhiyallahu anhum wa ardahum. كما هو الحاصل الآن في زماننا هذا تخرج جماعات تنتسب إلى الإسلام وتقول أنها تدعو للإسلام. طيب الجماعة هذه افترقت من جماعة أليست أيضا مسلمة؟ وعندما يشكلون حزبا جديدا ثم تأتي جماعة من هذا الحزب فيشكلون حزبا جديدا حتى يصير توالد للأحزاب، هل هذا شيء أمر الله به أم نهى الله عنه؟ نهى الله عنه. ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بل أمر بخلافه واعتصموا ولا تفرقوا. فإذا ما نراه اليوم في أمة الإسلام من تفرقها إلى جماعات وأحزاب هذا ضلال مبين وانحراف عن صراط الله رب العالمين ومخالفة واضحة لهدي النبي الأمين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون هذا التفرق الموجود في الأمة سبيل صحيح، ولا يمكن أن يكون طريقا ناجحا، بل هو سبب من أسباب ضعف الأمة. فنحن من هذا المنبر ومن غيره نقول يا معاشر المسلمين اجتمعوا على الحق وانصروا الحق، تعاونوا مع ولاة أموركم، كونوا يدا واحدة ضد أعدائكم، اتركوا التفرق والتحزب، اخلعوا البيعات التي في أعناقكم لهذه الحزبيات، اجتمعوا على قلب رجل واحد، كل يترك حزبه الذي ينتسب إليه والجماعة التي ينتمي إليها، كل يترك الأفكار التي سببت له الافتراق عن جماعة المسلمين وعن ولي أمرهم. إذا فعلنا ذلك هابتنا الأمم وحسبت لأهل الإسلام ألف حساب. أما والحالة هذه من التفرق والتحزب فإنها حالة ضعف وتمكين لأعداء الدين. نعم. نبي kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari perpecahan dan telah memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kariya lahukum thalathan wa radiya lakum thalathan." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, dan yang dimaksud membenci di sini adalah mengharamkan mengharamkan atas kalian tiga perkara dan meridhai kalian tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian agar kalian menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengharamkan atas kalian ucapan-ucapan atau penukilan ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya dan banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meridai apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka singgah di sebuah lembah, maka para sahabat pun mereka berpencar untuk mencari tempat-tempat peristirahatan di lembah tersebut. Satu kelompok berada di satu tempat, sebagian lagi berada di tempat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perkara tersebut, maka beliau pun bersabda, sesungguhnya berpencarnya kalian di lembah-lembah ini, sesungguhnya itu berasal dari syaitan. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka tidak berpecah menjadi kelompok-kelompok dan partai-partai. Mereka hanya melakukan, setiap sahabat mengambil tempat tersendiri. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk menyatu dan melarang mereka untuk berpencar dan berpisah. Lalu kemudian ketika mereka pun bersatu di satu tempat, perawi yang menjelaskan hadis ini mengatakan, kalau seandainya mereka itu dikumpulkan di satu baju, niscaya bisa mencukupi untuk seluruh mereka. Menunjukkan kedekatan tubuh-tubuh antara sebagian dengan yang lainnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk bersatu. Dan demikian pula dekatnya tubuh-tubuh itu menunjukkan akan kedekatan hati-hati mereka dan terbinanya rasa kasih sayang dan persatuan di antara mereka. Maka umat Islam semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan di atas prinsip persatuan ini. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah makar orang-orang munafik yang hendak menghancurkan kekuatan kaum muslimin, dan di tengah-tengah makar kaum Yahud, kelompok Yahudi yang mereka membatalkan perjanjian-perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula berbagai macam kejadian di masa-masa awal Islam, dari berbagai tekanan dari orang-orang kafir, mereka senantiasa bersatu. Tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Demikian pula yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga di masa Umar radhiyallahu taala anhu. Hingga di saat tibanya masa pemerintahan Uthman radhiyallahu taala anhu dan kelompok Khawarij membunuh beliau radhiyallahu anhu, maka ini menjadi awal perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka terbentuklah berbagai macam kelompok. Dari kelompok Khawarij yang mereka seluruhnya menisbatkan diri-diri mereka kepada Islam dalam keadaan mereka memerangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memperhatikan di zaman kita sekarang ini, ada kelompok-kelompok yang mereka juga menisbatkan diri mereka kepada Islam, dan bahkan mereka mengatakan bahwa mereka mengajak manusia kepada Islam dan untuk masuk ke dalam Islam. Bukankah kelompok ini mereka juga telah keluar dari kelompok yang juga mereka dari kalangan kaum muslimin? Tatkala mereka membentuk kelompok-kelompok tersebut, yang satu membentuk satu kelompok, lalu kemudian yang lainnya mereka juga membentuk kelompok yang baru, demikian pula jamaah yang lain, sehingga muncullah berbagai macam kelompok-kelompok tersebut. Apakah yang seperti ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya hal inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, jangan kalian seperti orang-orang musyrik, meniru perbuatan orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka, masing-masing memiliki kelompok dan pengikut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Adapun apa yang kita saksikan pada hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, di mana mereka membentuk jamaah-jamaah, membentuk kelompok-kelompok, maka ini merupakan kesesatan yang nyata, merupakan bentuk penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan penyelisihan yang jelas dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merupakan hal yang tidak mungkin, merupakan hal yang mustahil perpecahan dianggap sebagai sebuah metode yang benar, dianggap sebagai sebuah jalan yang sukses. Bahkan sebaliknya, perpecahan, perceraiberaian itu akan menjadi sebab kelemahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai sekalian saudara-saudaraku kaum muslimin, hendaknya kalian bersatu di atas al-haq. Hendaknya kalian membela kebenaran, membela untuk senantiasa berada di atas al-haq bersama dengan penguasa-penguasa kalian. Jadilah kalian ibaratnya seperti satu tangan yang berada di atas satu penguasa. Tinggalkan berbagai macam kelompok-kelompok tersebut, namun berkumpullah kalian seperti seseorang, seperti berkumpulnya di atas satu hati, di atas persatuan. Dan tinggalkanlah berbagai macam perkara yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam hizbiyah, ke dalam munculnya kelompok-kelompok yang masing-masing menisbatkan kepada kelompok tersebut. Dan tinggalkan pula berbagai macam pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah jamaah kaum muslimin, yang menyebabkan munculnya kelompok yang mereka memisahkan diri dan keluar dari ketaatan pada penguasa mereka. Maka apabila kaum muslimin berjalan di atas prinsip ini, di atas perintah Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah kemuliaan, maka akan tercipta kemuliaan dan keagungan Islam. Adapun perpecahan, maka ini adalah merupakan kondisi kelemahan dan menyebabkan kesempatan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai kaum muslimin. أسباب التحزب كثيرة، وكل سبب من هذه الأسباب يصلح أن يكون محاضرة خاصة، ولكن حسبنا في مثل هذا المقام أن نوجز العبارة في بيان أهم الأسباب التي تؤدي إلى التفرق والاختلاف، تؤدي إلى التحزب. أما السبب الأول فهو معارضة نصوص الوحيين، المعارضة للكتاب والسنة، والذي لا يكون الهدي ولا الحق إلا فيهما. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا في أوامر كثيرة في القرآن يأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا من أسباب التحزب مخالفة النصوص التي أمرت بالاجتماع ونهت عن التفرق، ومن أسباب التحزب الجهل وهو ضد العلم. الجهل بخطورة التحزب، الجهل بخطورة التفرق، هذا من الأسباب. ولا يكون من اللازم أن يكون هذا السبب عند أهل التفرق والتحزب، فكثير منهم يعلمون أن التحزب حرام ومع ذلك يتحزبون، لأنهم يقدمون عقولهم القاصرة على النصوص الشرعية. ومن أسباب التفرق والتحزب التعصب، هذا يتعصب للحزب الفلاني وهذا يتعصب للجماعة الفلانية وهذا يتعصب للفرقة الفلانية، ويؤدي هذا التعصب إلى تفرق الأمة، إلى الاختلاف، إلى الاقتتال، إلى سفك الدماء، إلى الدمار والفساد في الأرض. ومن أسباب التفرق أيضا التقليد المذموم دون معرفة الدليل، مجرد أنك تحب فلانا من الناس هذا يدعوك إلى تقليده وإن خالف النص الشرعي، هذا تقليد مذموم. الواجب عليك مهما بلغ الإنسان في المنزلة والمكانة لا يجوز تقليده ولا يجوز التعصب له، بل الواجب أن يقدم نصوص أو أن تقدم نصوص الكتاب والسنة على فلان من الناس كائنا من كان. في عبارة رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها: وأما رأس الحزب، وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، التي يعني تخالف الهدي تتحزب، فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا. قال: فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله، انظر اجتماعهم على ماذا؟ على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من غير زيادة ولا نقصان. من غير زيادة ولا نقصان، تجريد الاتباع للكتاب والسنة. قال: فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. قال: وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، تعصبوا لمن هو في حزبهم فقط، أما الذي ليس معهم يعادونه، يحاربونه، يقاتلونه، كما هو حال الآن بين المسلمين الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام. قال: فهذا من التفرق الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم الأسباب التي تدل على خطورة التحزب في الدين، والتي تسبب هذا التفرق، وتؤدي إلى الاقتتال، وتؤدي إلى تشتت الأمة، وإلى تشرذمها، وإلى الفساد بين أهل الإسلام، حتى إننا نجد في البيت الواحد، البيت المسلم الواحد، ربما تجد من في البيت على 5 أحزاب. هل هذا الشيء يرضي الله جل وعلا؟ حتى تتفرق الأسرة الواحدة إلى أحزاب يتناحرون فيما بينهم؟ لم تجتمع الأسرة على الحق، كيف نريد المجتمع أن يجتمع وهو متحزب ومتفرق؟ لا يمكن. نعم. Sebab-sebab munculnya hizbiyah itu banyak sekali. Bahkan setiap sebab dari sebab-sebab hizbiyah tersebut sangat memungkinkan untuk membuat satu pembahasan tersendiri dalam sebuah muhadarah khusus. Namun cukuplah bagi kami dalam kesempatan ini untuk mempersingkat sebab-sebab tersebut dan menjelaskan sebab-sebab terpenting yang akan menjurus kepada perpecahan dan perselisihan. Di antara sebab-sebab munculnya hizbiyah adalah menyelisihi nas-nas Al-Kitab was-Sunnah, menyelisihi Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua mengetahui bahwa tidak ada kebenaran kecuali yang terdapat di dalam keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis: "Taraktu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian 2 pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak perintahnya memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa taat, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya. Wa ati'u Allah wa Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa Rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, lalu disebutkan keutamaan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan merasakan azab yang pedih. Maka hal ini menunjukkan bahwa termasuk di antara sebab-sebab yang menumbuhkan hizbiyah adalah menyelisihi nas-nas dari kitabullah dan sunnah yang memerintahkan untuk bersatu. Di antara sebab-sebab munculnya hizbiyah adalah kebodohan, kejahilan. Jahil merupakan lawan dari ilmu. Maka kejahilan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam hizbiyah. Dan bahaya hizbiyah, bahaya perpecahan, itu tidaklah mesti seseorang terjatuh ke dalam hizbiyah karena disebabkan tidak mengetahui tentang bahaya hizbiyah tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka memahami bahwa hizbiyah itu haram, membentuk kelompok-kelompok di dalam agama itu haram. Akan tetapi mereka selalu lebih mendahulukan akal-akal mereka yang pendek, lalu meninggalkan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Dan di antara sebab-sebab munculnya hizbiyah adalah bersikap fanatik, ta'assub. Yang ini ta'assub kepada kelompok fulan, atau kepada jamaah fulan, atau kepada firqah fulaniyah, yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka dan bahkan pertumpahan darah dan kehancuran dan kerusakan di muka bumi ini. Dan di antara sebab munculnya hizbiyah adalah taklid, taklid buta yang tercela tanpa mengetahui dalil. Hanya sekedar engkau cinta kepada fulan dari manusia, maka engkau pun mengikuti apa saja yang dia ucapkan, meskipun jelas-jelas menyelisihi nas-nas yang syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagimu, bagaimanapun kondisi seseorang dan kedudukan seseorang, tidak diperbolehkan bersikap taklid buta kepadanya dan fanatik kepadanya. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim adalah lebih mendahulukan untuk beramal dengan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah daripada ucapan seseorang dari manusia dalam keadaan bagaimanapun. Ada ungkapan yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, adapun Rasul Hizb, adapun pimpinan kelompok, maka dia adalah seorang pemimpin yang membentuk sebuah kelompok tersebut, yang membentuk sebuah partai. Kalau seandainya mereka berkumpul dan bersatu di atas perintah Allah dan Rasulnya tanpa melakukan penambahan dan pengurangan, namun mereka murni berkumpul dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berada di atas kebaikan. Namun apabila mereka menambah dan mereka mengurangi seperti seorang yang bersikap fanatik terhadap kelompoknya, baik dalam perkara yang hak maupun dalam perkara yang batil, lalu kemudian berpaling dari Alkitab dan Sunnah, maka mereka berada dalam kesesatan. Bahkan mereka justru memerangi kebenaran itu. Kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, ini adalah merupakan bentuk perpecahan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka poin-poin ini termasuk di antara sebab-sebab terbesar munculnya bahaya hizbiyah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjurus kepada perpecahan, bahkan kepada saling bunuh-membunuh, pertikaian di tengah-tengah umat, dan kerusakan yang akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan terkadang kita mendapati ada sebuah keluarga, mereka tinggal di satu rumah, namun kita mendapati para penghuni yang tinggal di dalam rumah tersebut telah terbentuk 5 kelompok. Yang ini berasal dari hizbi si fulan, yang itu berasal dari partai yang lain. Dalam satu rumah, dalam sebuah keluarga, terjadi perpecahan di antara mereka. Mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Lalu bagaimana mungkin mereka yang seperti ini, di dalam rumah tangga saja mereka berpecah, bagaimana mungkin mereka akan menyatukan masyarakat di saat terjadinya perpecahan di antara mereka? هذا التحزب والاختلاف إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى مفاسد عظيمة وإلى آثار وخيمة وإلى فساد عريض. أولا يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين، وهذا أمر عظيم وخطب جسيم، لأن كل جماعة تنتصر لحزبها، وكل جماعة تذم الحزب الآخر، فيكون بسبب ذلك الاقتتال والاختلاف والتنازع والتناحر، وهذا من أمر الجاهلية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا للأنصار، ينادي الأنصار، وآخر يقول يا للمهاجرين، ينادي المهاجرين، هو من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه طريقة الجاهلية، لا أحد ينادي الانتصار بحزبه وبجماعته. قال دعوها فإنها منتنة. فهذا ذم لانتصار كل جماعة لحزبها، يؤدي التحزب أيضا إلى الضعف، وهو الأمر الثاني، والخور وتشتت الجهود وضعف المسلمين وتمكن عدوهم منهم. وكل تنازع في هذه الأمة تعارض فيه النصوص فإنه يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. الأمر الثالث أن في هذه الحزبيات مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الدعوة أو في باب إدارة الدولة أو في التعامل بين المسلمين، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن في هذه الحزبيات adamul wala'i lid-din. Li'annahu idza kana al-wala' lid-din wahdahu, idza kana al-wala' lid-din wahdahu, فإن هذه الأحزاب كلها ستترك، ولكن هذا يوالي حزبه وإن خالف الدين، وهذا يوالي الحزب الآخر وإن خالف الدين. إذن ترك الولاء للدين وصار الولاء للأحزاب التي تخالف الدين، وهذا لا شك أنه خلاف ما يجب من أن يكون الولاء والبراء لدين الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه عقيدة الولاء والبراء. الولاء لمن ناصر الدين، البراءة ممن عارض الدين وحارب الدين، هذا هو الواجب. المؤمنون كالجسد الواحد، أما أن تتفرق الأمة إلى جماعات وفرق فسيكون التناحر والتدابر والتقاتل، وهذا لا شك لا يدل عليه الإسلام ولا يرضى به بل ينهى عنه. نعم. Munculnya berbagai macam kelompok dan hizbiyah ini dan perselisihan yang terjadi ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan yang besar dan akan memberikan pengaruh yang buruk dan kerusakan yang meluas. Yang pertama, hizbiyah akan menyebabkan terjadinya perpecahan dan saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Dan ini merupakan hal yang sangat besar sekali akibatnya. Sebab setiap kelompok akan membela hizbiyahnya, akan membela kelompoknya. Setiap jamaah mencela kelompok yang lainnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan, pertikaian di antara mereka. Dan ini merupakan perkara yang berasal dari kaum jahiliyah dahulu. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang mengatakan, "Wahai kaum Ansar," dia memanggil kaumnya dari kalangan Ansar. Lalu yang satunya lagi mengatakan, "Ya lal muhajirin," wahai kaum muhajirin, dia memanggil kaumnya dari kaum muhajirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Abi da'wal jahiliyyati wa ana bain adhhurikum da'uha fa innaha muntinah." Apakah panggilan-panggilan jahiliyah dalam keadaan aku berada di hadapan kalian? Maksudnya ini adalah merupakan metode kaum jahiliyah. Masing-masing memanggil kelompoknya. Tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah tersebut. Karena itu adalah panggilan yang busuk. Maka ini merupakan celaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala setiap jamaah, ketika setiap jamaah menolong hizbiyahnya sendiri, mendukung kelompoknya sendiri, demikian pula yang lainnya mendukung kelompoknya, yang menyebabkan terjadinya pertikaian di antara mereka. Yang kedua, bahwa perpecahan atau munculnya hizbiyah-hizbiyah tersebut akan menyebabkan kelemahan yang akan terjadi di dalam tubuh kaum muslimin, hilangnya kekuatan, dan semakin beraninya musuh-musuh Islam dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menguasai kaum muslimin. Setiap pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umat ini, hal itu jelas menyelisihi dalil-dalil, nas-nas dari Al-Kitab wa Sunnah, dan akan menyebabkan munculnya kegagalan. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian. Demikian pula perkara yang ketiga, bahwa membentuk kelompok-kelompok, hal ini jelas menyelisihi manhaj yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan dakwah atau dalam mengatur negara dan dalam bermuamalah di antara kaum muslimin. Maka dengan membentuk kelompok-kelompok tersebut, ini seluruhnya menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, bahwa pembentukan hizbiyah-hizbiyah tersebut akan menghilangkan sikap wala, sikap loyal seorang muslim terhadap agamanya. Sebab apabila sikap loyal seorang muslim dan seluruh kaum muslimin mereka hanya loyal kepada agama Allah Subhanahu wa taala saja, maka niscaya kelompok-kelompok itu seluruhnya pasti akan ditinggalkan. Namun yang terjadi, si fulan loyal kepada kelompoknya, maka di saat dia loyal, maka dia tidak meninggalkannya. Yang lainnya lagi loyal kepada kelompoknya. Ketahuilah bahwa ini semua merupakan bentuk penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan sikap wala, sikap loyal kepada agamanya, lalu mereka hanya loyal kepada kelompoknya saja yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hal yang tidak diragukan, menyelisihi apa yang wajib, yang menjadi sikap seorang muslim untuk menjadikan sikap al-wala wal bara'nya hanya karena agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka menampakkan rasa saling cinta mencintai dengan kaum yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka sikap al-wala, sikap loyal, demikian pula sikap al-bara adalah loyal kepada siapa saja yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan bersikap bara, antipati, berlepas diri kepada orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kaum mukminin perumpamaan mereka seperti satu tubuh. Adapun di saat umat ini berpecah, masing-masing mengikuti jamaahnya, masing-masing mengikuti kelompoknya, maka yang terjadi adalah pertikaian, saling bunuh-membunuh, bercerai-beraian, dan tidak diragukan bahwa inilah yang dilarang oleh al-Islam dan sama sekali tidak dianjurkan oleh al-Islam itu sendiri. Mimma sabaqa min al-adillah wa ma dzakarna min al-asbab fi at-tahazzub wa kadzalika min al-athar العظيمة والمفاسد الكبيرة التي يسببها التحزب في الإسلام اتضح لنا جليا حكم التحزب، وأنه أمر محرم لا يجوز في الدين. جماعة المسلمين جماعة واحدة تتعاون مع ولي أمرها في تحقيق الاستقرار وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأبناء المسلمين أن يسمعوا بالدعوات التي تحزبهم أو تفرقهم، سواء كانت دعوات خارجة عن الإسلام كالشيوعية وغيرها، أو دعوات تدعي أنها تنصر الإسلام كالأحزاب الإسلامية والجماعات المخالفة. بل الواجب علينا جميعا أن ننبذ هذه الحزبيات، لأنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالف سنته، تخالف طريقة الصحابة. فكان الواجب نبذ ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع أهل هذا البلد، حكامهم ومحكوميهم، على الكتاب والسنة، وأن يصرف عن هذا البلد وعن غيره من بلاد الإسلام السوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبهذا القدر نكتفي، لأنكم على موعد مع محاضرة بعد هذه المحاضرة، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يسدد على الخير خطانا وخطاكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Maka telah kita jelaskan dalil-dalil yang menerangkan tentang diharamkannya hizbiyah, dan apa yang telah kita sebutkan pula dari sebab-sebab munculnya hizbiyah dan pengaruh buruk dan kerusakan yang besar yang ditimbulkan akibat hizbiyah tersebut. Maka jelaslah bagi kita tentang hukum membentuk kelompok, bahwa hal tersebut merupakan perkara yang diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah kaum muslimin adalah jamaah yang satu, yang mereka saling bahu membahu, tolong menolong bersama dengan penguasanya dalam menciptakan ketenangan di dalam masyarakat dan di dalam negerinya. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendengarkan dan menyimak ajakan-ajakan yang akan menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah mereka. Apakah ajakan itu berasal dari selain Islam, seperti dari kaum komunis, ataukah ajakan-ajakan tersebut dari kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagi setiap muslim adalah meninggalkan berbagai macam bentuk hizbiyah yang jelas-jelas menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnahnya, menyelisihi jalannya, dan menyelisihi metode para sahabat radhiyallahu an. Yang wajib adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan penduduk negeri ini, baik dari kalangan pemerintahan, demikian pula dari kalangan rakyat sipilnya, agar mereka bersatu di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dari mereka, menjauhkan dari mereka segala macam keburukan, dan menjauhkan dari mereka segala macam fitnah, fitnah yang zahir atau fitnah yang batin. Maka saya mencukupkan sampai di sini pengajian kita, disebabkan karena kalian akan menanti jadwal yang berikutnya, ceramah yang berikutnya, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal menerima dari kami dan kalian apa yang telah kita amalkan dari amalan salih, dan senantiasa memberi petunjuk dan membenarkan langkah-langkah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqul lakum malahat nada bak-bak saja, insyaallah narakum bi khair, wa narakum ala khair insyaallah. Melihat. Ayo, melihat kalian dalam kebaikan. Ya, خلاص ترجمها الحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, kami ingin melihat antum senantiasa berada dalam kebaikan.